Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan sebuah athar, sebuah riwayat dari para ulama terdahulu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ke muka bumi ini 104 kitab. Walaupun yang kita kenal hanya 4 kitab dan 2 suhuf, 4 kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf Ibrahim dan Musa. Ini yang kita kenal. Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita mengenal 25 orang Nabi dan Rasul. Dan yang Allah utus ke muka bumi ini lebih dari 25 orang. Hanya saja yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ada 25 orang. Maka di antara kitab-kitab yang tidak disebut itu jumlahnya adalah 104 diturunkan kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan makna 104 kitab tersebut di dalam 4 kitab saja, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Jadi 104 kitab itu intisarinya sudah ada di dalam 4 kitab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan lagi dari 4 kitab tersebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi intisari dari 4 kitab tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian Allah kumpulkan lagi seluruh ayat Al-Quran, seluruh surat Al-Quran di dalam surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu surat-surat yang mana jemaah sekalian? Yaitu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu namanya surat-surat mufassal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan lagi isi daripada surat-surat mufassal itu di dalam satu surat. Di dalam satu surat inilah intisari Al-Quran. Bahkan intisari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan yang berjumlah 104. Surat apa itu jemaah sekalian? Itulah surat Al-Fatihah. Makanya tidak heran kalau surat ini yang Allah wajibkan untuk kita baca dalam sehari semalam. Tidak ada satu surat pun yang wajib kita baca kecuali surat Al-Fatihah. Kenapa wajib kita baca jemaah sekalian? Karena Al-Fatihah adalah rukun solat. Solat adalah amalan terpenting setelah orang itu masuk Islam. Maka solat adalah amalan terpenting. Dan ketahuilah, rukun terpenting atau amalan terpenting dalam solat adalah surat Al-Fatihah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada solat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Enggak sah sholat seseorang. Baik lupa atau sengaja. Kenapa? Karena itu rukun sholat. Beda dengan wajib sholat. Kalau wajib sholat, makasih Pak. Kalau wajib sholat, kalau lupa, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan kewajiban di dalam sholat, bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun sholat, enggak bisa ditutup. Harus dilakukan itu. Ya. Misalkan seseorang di rakaat pertama, dia lupa Al-Fatihah. Maka ini enggak bisa ditutup dengan sujud sahwi, jamaah sekalian. Dia harusnya bagaimana? Dia anggap rakaat pertama itu enggak ada. Maka rakaat kedua dia anggap itulah rakaat yang pertama. Kalau dia sudah mulai membaca Al-Fatihah. Berarti kalau misalkan dia sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian rakaat pertama tidak membaca Al-Fatihah. Maka dia harus sholat 4 rakaat. Tapi rakaat pertama enggak dianggap. Dianggap tidak ada. Karena dia lupa membaca surat Al-Fatihah. Ya. Namun ini hanya berlaku bagi imam atau orang yang sholat dengan sendirinya. Dengan sendiri, apa namanya? Sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah, maka wajib Al-Fatihah itu yang tadinya rukun menjadi wajib. Artinya kalau seseorang lupa, kalau dia sholat berjamaah, maka Al-Fatihahnya imam itu sudah mencukupi. Baik, ini menunjukkan kepada kita surat Al-Fatihah itu sangat penting. Satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca dalam sehari semalam. Tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam, yaitu dalam sholat wajib. Kalau kita tambah dengan sholat sunnah, berarti lebih dari 17 kali. Satu-satunya surat yang Allah pilih untuk kita baca di dalam sholat. Yang diwajibkan. Adapun surat setelahnya, maka hukumnya sunnah. Iya. Maka jemaah sekalian, sudah pasti dalam surat ini terkandung rahasia-rahasia terbesar. Pelajaran-pelajaran yang paling agung, pasti itu. Karena surat inilah yang Allah istimewakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'zamu suratin fil Qur'an." Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya. Dan khasiatnya juga luar biasa, bisa digunakan untuk meruqyah. Walaupun seluruh ayat Al-Quran itu juga bisa digunakan untuk meruqyah, tapi Al-Fatihah ada kekhususan, karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang orang kafir, kepala suku, yang digigit oleh binatang berbisa. Maka salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW membacakan padanya surat Al-Fatihah, seketika itu juga sakitnya itu sembuh. Ini jemaah sekalian, termasuk obat yang mujarab, yang banyak kaum muslimin menyia-nyiakan. Kalau digigit oleh binatang berbisa, kalajengking, ular dan semisalnya, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, itu namanya ruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan ruqyah untuk penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Jadi masya Allah, banyak sekali keutamaan Al-Fatihah sehingga para ulama telah menulis buku-buku tafsir dan menjelaskan panjang lebar makna dan kandungan surat Al-Fatihah bagaikan samudra dan lautan ilmu. Tapi jemaah sekalian, kata para ulama dahulu, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makna Al-Fatihah di dalam satu ayat. Inilah yang mungkin akan kita sedikit bahas pada kesempatan kali ini. Seluruh makna Al-Fatihah, bahkan seluruh kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini terkumpul di dalam satu ayat, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah intisari Al-Fatihah, Inilah intisari Al-Quran. Inilah intisari empat kitab. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Dan intisari 104 kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Pada hakikatnya, untuk satu misi yang terdapat dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya jemaah sekalian? Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini terdapat dua pelajaran penting yang sangat berharga. Banyak sekali pelajaran, namun yang paling penting ada dua. Yang pertama, kewajiban mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Itu terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu. Inilah tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul dan diturunkannya seluruh kitab. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu segala sesuatu atau yang dianggap Tuhan selain Allah, jauhilah. Inilah jemaah sekalian, misi diutusnya para nabi dan rasul. Dan Allah tegaskan, kami telah mengutus setiap rasul pada setiap umat. Setiap umat ada seorang rasul. Seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan semua rasul ini, orang-orang rasul adalah orang-orang terbaik. Orang-orang pilihan, orang-orang yang paling Allah cintai. Para pemimpin manusia kelak di hari kiamat. Yang lebih dulu akan masuk surga. Dan yang pertama sekali masuk surga adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Mereka itu Allah pilih untuk diutus pada setiap kaum. Demi mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan menjauhi semua sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja jemaah sekalian, perbedaan para nabi dan rasul itu, kalau nabi-nabi terdahulu diutus khusus untuk kaumnya saja. Khusus untuk kaumnya. Beda dengan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, kanan nabiyu yub'athu ila qawmihi khasatan wabu'ithu ila nasi amatan. Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itulah hikmahnya mengapa Allah menetapkan beliau sebagai nabi akhir zaman. Karena tidak ada lagi nabi sebelum beliau, sehingga kenabian beliau berlaku untuk seluruh umat manusia. Apakah Arabnya atau non-Arab, sama saja, tidak ada bedanya. Sampai akhir zaman. Dan seluruh para nabi dan rasul itu jemaah sekalian, mengajarkan satu ajaran yang sama, tidak ada bedanya. Yaitu, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah saja, dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itulah hakikat Iyyaka na'budu. Bahkan jemaah sekalian, itulah sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Jadi jemaah sekalian, beribadah kepada Allah adalah tujuan kita diciptakan, adalah misi diutusnya para nabi dan rasul, dan juga diturunkannya seluruh kitab-kitab Allah. Namun yang harus kita pahami di sini jemaah sekalian, ibadah yang Allah maksudkan bukan sekedar menyembah Allah. Bukan sekedar menyembah Allah. Bukan itu namanya ibadah. Tapi ibadah itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan mengingkari semua bentuk persembahan kepada selain Allah. Itu namanya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selainmu. Bahkan kami menyalahkan orang yang beribadah kepada selainmu. Itulah hakikat ibadah. Adapun orang yang menyembah Allah, tapi juga dia kadang-kadang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Dia belum pantas dikatakan orang yang beribadah kepada Allah, bahkan itulah yang disebut dengan orang musyrik. Demikian pula, orang yang beribadah kepada Allah, namun di dalam hatinya ada pembenaran terhadap peribadahan kepada selain Allah, maka dia tidak patut disebut sebagai orang mukmin. Dia belum beribadah kepada Allah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat. Kalau dia masih membenarkan, tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi ibadah itu harus dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja. Dan itulah jemaah sekalian hakikat kalimat la ilaha illallah. Dari sini dapat kita pahami mengapa orang yang mau masuk Islam, mau beriman setelah sebelumnya kafir, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Rukun yang pertama disebut dengan rukun an-nafyu, penafikan. Yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan jamaah sekalian? Artinya adalah menganggap salah, meyakini tidak benar segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah. Itu maksudnya kalimat la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Menetapkan dan meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Itulah hakikat kalimat iyyaka na'budu. Tetapi sangat mengherankan, ada sebagian orang yang mengaku muslim namun masih berdoa kepada selain Allah. Padahal doa itu ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selainnya. Ada pula yang masih menyembeli sebagai pengagungan atau pemuliaan kepada selain Allah. Padahal menyembeli itu ibadah jemaah sekalian. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula masih ada orang yang mengaku muslim, namun tidak menyalahkan segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah. Padahal Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Islam yang mengajarkan penyembahan itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Inilah jemaah sekalian hakikat kalimat iyyaka na'budu. Itu adalah tujuan kita diciptakan. Padanya terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Karena itulah para nabi diutus dan kitab-kitab diturunkan agar kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan kita mengingkari segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini terkandung di dalam wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jemaah sekalian, di sini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sebagaimana dikatakan oleh ulama ahli tafsir, kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena kita tidak mungkin mampu beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Inilah jemaah sekalian rahasianya. Bahkan kita tidak mampu melakukan apapun atau meraih kebaikan apapun di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita mengapa Allah itu berhak disembah. Karena dialah yang maha besar, dialah yang maha agung, dialah yang maha kuat, dialah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh terhadap pertolongannya. Tidak mungkin kita sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat tanpa pertolongan Allah. Maka hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dan bergantung hanya kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita pahami hakikat ayat ini, niscaya akan hilang dari diri kita, akan musnah dari dalam hati kita segala macam bentuk kesombongan. Orang yang sombong itu karena dia enggak tahu diri, enggak tahu hakikat dirinya. Kalau dia sadar, tidaklah dia mendapatkan kebaikan, tidak mungkin dia meraih kenikmatan tanpa pertolongan Allah, apa yang patut dia sombongkan? Dia adalah makhluk yang lemah, dia tidak bisa beribadah kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan rezeki tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang patut disombongkan? Jemaah sekalian, termasuk tipuan syaitan kepada ahli ibadah. Pertama, merasa bangga, merasa kagum terhadap dirinya. Masya Allah, orang-orang lagi sibuk kerja, saya hebat sekali, saya bisa luangkan waktu untuk sholat zuhur. Bangga dia. Ini bahaya. Dan akan muncul bahaya yang lebih besar, yaitu apa? Dia merasa diri lebih baik daripada orang lain. Inilah hakikat kesombongan. Merasa diri hebat, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan ini sangat tercela jemaah sekalian. Berbangga dengan ibadah, menyombongkan diri dengan kesolehan atau dengan ilmu agama, ini tercela. Maka lebih tercela lagi orang yang membanggakan diri dengan apa? Kekayaan dunia. Itu lebih tercela. Karena itu lebih hina. Kalau ibadah saja tidak patut disombongkan, maka kenikmatan dunia, kekayaan dunia lebih tidak patut untuk disombongkan. Oleh karena jemaah sekalian, kalau kita betul-betul memahami ayat ini, hilang semua bentuk kesombongan di dalam diri kita, dan harusnya kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu menghamba kepada Allah dan selalu membantu sesama, tidak menyombongkan diri. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir sekali, kalau kita tambahkan dengan ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, hanya kepadamu atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Tidak lain adalah jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita gabungkan dengan ayat setelahnya, kita akan dapat kesimpulan, untuk dapat beribadah kepada Allah kita membutuhkan tiga hal. Yang pertama, ibadah itu kita murnikan karena Allah, ikhlaskan karena Allah. Itulah kandungan kalimat iyyaka na'budu. Yang kedua, kita butuh pertolongan Allah dalam ibadah. Maka hendaklah kita selalu meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, ada doa yang sangat bagus sekali yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhir setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku kepadamu. Itu dibaca setiap akhir salat. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa beribadah kepada Allah, kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, tiga hal yang kita perlukan untuk merealisasikan tauhid dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, barangkali inilah singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz. Alhamdulillah di siang hari ini kita mendapatkan pencerahan yang begitu baik. Dari sisi tema aja kita cukup tunggu-tunggu Pak. Ini DKM Masjid telah menyampaikan informasi ini 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ya kemudian pada saat itu ada kendala satu dan lain hal, jadi tidak jadi dilaksanakan. Ini terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan itu. Oh, yang ini saya tanyakan sebetulnya udah sering kita dengar, udah sering kita rasakan di tengah masyarakat, termasuk diri saya mungkin. Ada banyak kita mengaku Islam seperti apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, tapi kita masih bisa atau masih berani mengatakan bahwa dengan menyembah Tuhan selain Allah pun kita masih berani mengatakan enggak masalah gitu loh. Itu Tuhan dia gitu loh. Yang penting kita meyakini Tuhan kita. Yang Pak Ustaz sampaikan tadi yang saya tangkap adalah sesungguhnya manusia macam itu tidak layak dikatakan mukmin gitu ya. Mungkin ada referensi lain yang menjas kuat bahwa justifikasi itu bisa ditancapkan atau bisa ditempelkan kepada yang bersangkutan bahwa Anda tidak layak disebut mukmin kalau begitu cara pandang terhadap konsep ketuhanan. Mungkin begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang yang tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum menyembah Allah. Karena yang dimaksud menyembah Allah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah disertai dengan pengingkaran terhadap penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kanat lakum fi Ibrahima, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai Muhammad dan umatnya, pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya teladan yang baik. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Ingkari itu artinya jemaah sekalian, kami meyakini kalian itu salah. Kalian telah menyembah selain Allah. Kalian harus menyembah hanya kepada Allah. Jadi, di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad s.a.w. untuk meneladani Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri, kalian itu salah. Inilah keyakinan orang-orang yang beriman. Dan itulah makna yang terkandung di dalam kalimat La ilaha. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil, salah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sekarang jemaah sekalian, kita yakin Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang maha tinggi dan maha besar. Sangat aneh kemudian kalau kita masih membenarkan orang yang menyembah makhluk yang lemah. Menyembah patung, menyembah Nabi Isa, menyembah dewa-dewi. Dan dewa-dewi itu pada hakikatnya adalah syaitan yang menipu manusia, yang mengaku sebagai dewa dan dewi yang turun dari kayangan katanya. Mana mungkin kita beriman dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, kalau kita masih membenarkan orang yang menyembah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang tidak punya kuasa apa-apa. Jadi dalam hati kita harus ada pengingkaran, kita salahkan dia. Dan harus ada niat, suatu saat saya mau sampaikan dakwah kepadanya. Walaupun kita melihat momen mungkin gak bisa langsung, tapi harus ada niat dalam diri kita. Ada teman kantor kita yang kafir misalkan, harus ada niat dalam hati kita dan keyakinan dia ini salah besar. Dia ini telah sebenarnya menghina Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ibadah itu hak khusus Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Itu sama artinya dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hak khusus Allah dia berikan kepada makhluk. Makanya kita yakin dia salah besar. Dan kita harus punya niat, satu saat kita harus menyampaikan dakwah kepadanya. Iya. Dan orang yang membenarkan peribadahan kepada selain Allah, sama saja dia mengingkari ayat ini, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah tegaskan, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Bahwasanya yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Kalau dia mengatakan itu benar, walaupun saya enggak ikut menyembah, itu pilihan dia bukan pilihan saya, tapi itu benar, enggak bisa disalahkan. Berarti dia mengingkari ayat ini. Sudah jelas. Ya, nanti bisa dibaca dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Ya. Masih ada sedikit waktu mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tambah sedikit saja, Pak. Ya. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini orang yang menyembah selain Allah itu salah. Bahkan bukan hanya meyakini mereka salah, tapi harus juga membenci orang yang menyembah selain Allah. Dalam lanjutan ayat tadi yang kita sebutkan, Nabi Ibrahim dan kaum pengikutnya berkata kepada kaumnya, وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Telah nampak antara kami orang beriman dan kalian orang musyrik permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Tapi jemaah sekalian, mungkin perlu saya luruskan di sini, membenci itu tidak identik dengan sikap kasar. Membenci itu tidak identik dengan peperangan. Kenapa? Orang kafir yang diperangi dan dikasari ada jenisnya khusus, yaitu disebut dengan kafir harbi. Dan ada syarat khusus, yaitu apa? Diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad menyerang orang kafir itu. Itu syarat jihad yang tidak dipahami oleh banyak orang yang menyerukan jihad. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Maka ulama ahli fikih dalam buku-buku fikih di dalam bab jihad menerangkan syarat utama jihad dipimpin oleh kepala negara. Ya. Itu syarat utama jihad. Dan sebaliknya, ada orang-orang kafir yang kita disuruh berlemah lembut kepada mereka. Yaitu orang kafir yang terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Supaya mereka masuk Islam dan masuk surga. Ya. Ada orang kafir Arab Badui. Sudah kafir Badui lagi. Badui itu artinya jemaah sekalian, orang yang pada umumnya kasar. Datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Wahai Muhammad, serahkan harta kepadaku." Jadi minta tapi enggak tanggung-tanggung, enggak ada basa-basi. Dan enggak panggil dengan panggilan kehormatan. Dia tidak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak. Langsung panggil nama, "Wahai Muhammad, serahkan harta kepadaku." Ini kafir jemaah sekalian. Orang kafir. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya dengan harapan dia mau masuk Islam. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang ini pulang ke kampungnya dan dia langsung berteriak kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya." Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Membenci ajaran kekafiran, membenci orang kafir itu tidak identik dengan sikap keras, apalagi sampai memerangi mereka. Iya. Barangkali ini singkat yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.